Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatu saja. Ini sebelumnya masih ada keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya ya. Karena pembahasan sebelumnya itu belum titik sebenarnya, tapi sudah saya potong. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan sebelumnya ada penjelasan tentang kata din ya, kata din atau biasa diartikan dengan agama, itu ternyata kata din itu dalam bahasa Arab atau agama ya, agama dalam bahasa Arab itu ternyata ada beberapa kata yang bermakna agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusamma aidzan millatun min haitsu inna, ini seingat saya kalau setelah haitsu itu inna ya. Min haitsu innal malaka yumlihi ayulkihi ala rasul wa huwa yumlihi alaina. Kata din itu terkadang dinamai dengan millah ya. Millah dan din itu maknanya sama. Mengapa dinamakan millah? Karena ditinjau dari sisi malaikat itu menyampaikannya kepada nabi ya. Yumli itu mana asalnya ya, mendikte ya. Jadi milah ini maksudnya mendikte atau menyampaikan, malaikat menyampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikannya kepada kita. Jadi oleh dari sisi itu maka agama dinamakan milah. Wa yusama aidon syara'an wa syari'ah min haitsu innallaha syara'a lana ay bayyanahu lana ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata din juga biasa disebut syar'an atau syariah ya, syara atau syariah. Dua kata ini artinya sama ya. syara atau syariah itu maksudnya ya sesuatu yang dijelaskan. Dinamai syara dan syariah itu ditinjau dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu kepada kita ya, melalui pelantara Nabi Muhammad. Jadi syara'a itu maknanya bayana ya, menjelaskan. Wa sallallahu aizadahullahu atfan wa ta'ziman wa sallama. Di sini setelah musonif memuji Allah ya, setelah memuji Allah kemudian musonif bersolawat kepada Nabi. Sallallahu di sini diartikan dengan semoga Allah menambah ya, menambah rahmat, menambahkan keagungannya. Semoga Allah menambah nabi ya, menambah keagungan nabi dan menambah kelembutan nabi. Jadi kelembutan Allah dan pengagungan Allah semoga diberikan lagi kepada Nabi Muhammad. Artinya ini tidak meminta sesuatu yang belum ada ya, tapi sudah ada namun ditambah ya, sudah ada namun ditambah. Wasallama ai zadahullahu tahiyatan uzma balagot ad-darajah al-quswa. Kemudian salam itu diartikan dengan semoga Allah menambahkan penghormatan besarnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi Muhammad mencapai ke tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling ujung ya, paling tinggi, ad-darajah al-quswa. Ini seperti halnya sholawat tadi, ini bukanlah mendoakan sesuatu yang belum didapatkan Nabi. Tapi penghormatan Allah itu sudah didapatkan Nabi, namun kita tetap mendoakannya supaya Nabi semakin tinggi derajatnya. Mas'alatun qala Ismail al-Hamidi. Ini ada satu masalah ya, ada satu pembahasan dari Ismail al-Hamidi. Fa'in kila ar-rahmatulin nabi hasilatun. Fatolabuha tahsilul hasil. Ada satu pertanyaan yang berbunyi, rahmat Allah itu kan sudah didapatkan Nabi. Nabi itu sudah mendapatkan rahmat Allah. Kalau Nabi sudah mendapatkan rahmat Allah, mengapa kita harus mendoakan solawat kepada Nabi? Jadi mendoakan solawat itu artinya mendoakan agar Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Jadi seakan-akan Nabi itu kan tidak mendapatkan rahmat dari Allah lalu kita mendoakannya. Padahal tidak, Nabi itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau sudah mendapatkan rahmat, kenapa kita mendoakan rahmat lagi kepada kepada beliau. Itu kan berarti mendoakan sesuatu yang sudah ada, menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Mendoakan sesuatu yang sudah ada itu, kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya bagaimana? Fal jawabu, innal maksuda bisolatin alaihi tolabu rahmatin lam akun. Jadi, sholawat kita kepada Nabi itu sebenarnya bukanlah mendoakan sesuatu yang sudah dimiliki Nabi. Akan tetapi rahmat Allah itu kan tidak terbatas ya. Setiap detik itu pasti ada rahmat Allah. Selama waktu masih berputar, itu pasti ada rahmat Allah. Dan tidak semua rahmat Allah itu dimiliki Nabi. Nah, tidak semua rahmat Allah dimiliki Nabi. Artinya, kalau kita mendoakan Nabi mendapatkan rahmat Allah, itu kita mendoakan rahmat Allah yang belum dimiliki Nabi. Karena rahmat Allah itu tidak terbatas. Memang benar, Nabi sudah memiliki rahmat Allah, tapi tidak seluruhnya. Jadi kita mendoakan rahmat Allah, kita mendoakan agar Allah memberikan rahmat kepada Nabi, rahmat yang belum dimiliki oleh Nabi. Jadi misalkan ya, ini sekedar contoh saja. Misalkan ada orang kaya, lalu saya beri uang. Itu kan, sudah kaya mengapa diberi uang? Padahal orang kaya itu kan tidak memiliki seluruh uang ya. Tidak memiliki seluruh uang. Jadi saya memberikan uang yang belum dimilikinya. Saya memberikan uang yang belum dimilikinya. Jadi sama, ya, kira-kira seperti itulah ya. Walaupun itu contoh yang kurang pas sebenarnya. Tapi kira-kira seperti itu. Fa'innahu ma min waktin illa wahunalika rahmatun lam tahsulahu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ini. Setiap waktu itu pasti ada rahmat yang belum didapatkan oleh Nabi. Setiap waktu pasti ada rahmat Allah yang belum didapatkan oleh Nabi. Oleh karena itu, kita mendoakan rahmat itu agar dimiliki oleh Nabi. Fala yazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayatalah. Maka apabila kita selalu mendoakan selawat kepada Nabi, derajat Nabi akan semakin naik ya. Kesempurnaan Nabi akan semakin bertambah, semakin naik hingga mencapai batas yang tidak terbatas. Fahuwa yantafi'u bisolatin alaihi ala shahih. Jadi Nabi itu bisa mendapatkan kemanfaatan dari sholawat kita. Kalau kita bersholawat kepada Nabi, itu menurut pendapat sahih, Nabi mendapatkan kemanfaatan dari doa kita. Lakin layan bagi ayyaksidal musalli adzalika bal yaksidu tawassula ila rabbihi finaili maqsudihi. Ini salah ya. Yaksidu tawassula ila rabbihi finaili maqsudihi. Ini tidak ain tapi qaf ya. Nah, jadi faktanya Nabi mendapatkan kemanfaatan dari sholawat kita menurut pendapat sahih. Akan tetapi kita tidak boleh berniat saat kita bersholawat kita tidak boleh berniat untuk memberi kemanfaatan kepada Nabi. Ini etika ya, ini etika. Maksudnya kita ini kan derajatnya di bawah Nabi ya. Jauh di bawah Nabi lah ya. Kita ini derajatnya di bawah Nabi. Walaupun Nabi mendapatkan kemanfaatan dari sholawat kita, tapi kurang etis kalau kita berniat memberi kemanfaatan kepada beliau. Jadi fakta itu terkadang tidak boleh kita ucapkan ya, tidak boleh karena etika ya. Tidak boleh karena etika. Tidak semua fakta itu boleh diucapkan. Ya karena tadi kita ini sesama manusia ini kan punya etika, punya akhlak ya. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, kita hendaknya berniat untuk tawasul ya, berniat untuk menjadikan beliau pelantara antara kita dengan Allah. agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya mendoakan, niat untuk apa tadi, agar niat agar Nabi mendapatkan kemanfaatan dari kita itu tidak boleh, tidak boleh, etika tadi maksud saya. Wa yajuzu du'a'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi karahimahullahu. Tidak diperbolehkan mendoakan Nabi sembarangan. Tidak boleh mendoakan Nabi sembarangan. Doa yang boleh boleh di apa boleh dibaca untuk Nabi, ya, mendoakan Nabi itu harus doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi, ya. Doa-doa yang ada dalilnya, yang ada hadisnya. Kita tidak boleh mendoakan Nabi seenak jidat, ya. Contohnya rahimahullah, Nabi itu tidak boleh didoakan dengan rahimahullah. Kenapa, ya? Karena tidak ada riwayatnya. Jadi harus ada riwayatnya. Balil munasibu walaiku fi haqqil anbiya addu'a'u bisolati wassalam. Jadi doa yang paling pantas dan paling layak bagi Nabi adalah mendoakan sholawat dan salam, ya. Mendoakan sholawat dan salam. Jadi kalau kita ingin mendoakan Nabi, ya doanya menggunakan sholawat dan salam. Wa fi haqqi sahabati wa tabi'in wal awliya wal masyayih bitaraddi. Ini kurang roh, ya, taraddi. Kalau doa yang layak bagi sahabat, kemudian tabi'in, para wali dan para guru, ya, para orang-orang alim, itu doanya menggunakan taradhi, radhiyallahu anhu, ya. Taradhi itu maksudnya radhiyallahu anhu. Wa fi haqqi ghairihim yakfi ayyu du'ain kana intaha. Kalau selain orang-orang tadi, ya, seperti kita ini, bukan nabi, bukan sahabat, tabi'in ya bukan, auliya bukan, orang alim ya bukan, maksudnya masayih ya bukan, ya, orang-orang seperti kita ini ya boleh didoakan apapun, terserah, tidak harus doa-doa yang ada hadisnya, ya. Yang penting doa itu baik. Intaha ini kutipan akhir kutipan dari Musonif, ya, yang dikutip dari Ismail Al-Hamidi tadi. Ya, terima kasih yang subscribe. Yang belum subscribe ya belum bisa terima kasih, ya. Ala Sayyidina Muhammadin. Semoga salawat dan salam diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Ini Sayyidina, saya artikan junjungan. Wa afdhalu asma'ihi. Muhammad adalah nama Nabi yang paling utama. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya punya banyak nama, ya. Punya banyak nama. Termasuk Yasin. Gitu. Yasin itu juga nama Nabi Muhammad. Di salawat Badr itu kan juga doanya menggunakan nama Yasin, ya. Salatullah salamuah ala Yasin, ya. Ala Yasin habibillah. Yasin itu juga nama Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu sebenarnya punya banyak nama, dan nama yang terbaik adalah Muhammad. Wal musammillahu bidzalika jadduhu Abdul Muthalib fi sabi'i wiladatihi li mauti abihi qoblaha. Dan yang menamai beliau, seorang yang memberi nama beliau adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, di 7 hari kelahirannya. Jadi 7 hari setelah Nabi lahir, kakeknya yaitu Abdul Muthalib memberi nama beliau Muhammad. Mengapa yang memberi nama kakeknya? Ya karena ayah Nabi sudah meninggal, ya. Ayah Nabi sudah meninggal. Kalau tidak salah, saat Nabi masih 2 bulan di kandungan, ya. Abdullah kan sudah meninggal. Walamma tamma min hamlihi syahroni alal asyuril aqwalil marwiyah, ya, di apa kitab Maulid Barzanji. Tuwfiya bil madinati abuhu Abdullah. Jadi 2 bulan di kandungan sudah wafat ayah Nabi. Jadi Nabi lahir dalam keadaan yatim. Faqila lahu lima samaitahu Muhammadan wa laisa min asma'i abaik wala qaumik, ya. Setelah Abdullah menamai cucunya dengan nama Muhammad, dan kemudian tetangga-tetangganya heran. Lah, kok bisa cucunya diberi nama Muhammad? Kemudian Abdullah ditanya, "Wahai Abdullah, mengapa engkau memberi nama cucumu dengan nama Muhammad? Padahal Muhammad itu tidak nama kaummu, tidak nama kakek-kakekmu. Jadi kebiasaan orang Arab itu menamai anak atau cucunya dengan nama kakek atau nama kaum ya. Nama kakek atau nama kaum. Makanya sering sekali kita temukan antara cucu dan kakek namanya sama. Itu kan sering sekali ya dalam apa sanad-sanad itu. Nasab-nasab itu kan kakek dan cucu sama. Seperti apa Fathul Mu'in itu di Kitab Yanah itu kan dijelaskan ya. Bahwa penulis Fathul Mu'in dengan kakeknya itu namanya sama Zainuddin. Ya karena kebiasaan ini mungkin. Tapi Fathul Mu'in kan India ya, bukan bukan Arab. Jadi Abdul Muthalib ditanya oleh seseorang, mengapa engkau menamai cucumu dengan nama Muhammad padahal tidak ada kakek-kakekmu, tidak ada kaummu yang bernama Muhammad. Kemudian jawaban dari Abdul Muthalib, faqala rajautu ayyuh madafis sama'i wal ard. Muhammad ini kan artinya orang yang banyak dipuji. Tidak sekedar dipuji saja, tetapi banyak mendapatkan pujian. Ada makna mubalaghah. Mubalaghah itu ya banyak itu. Orang yang banyak dipuji, orang yang sering dipuji. Jadi jawaban dari Abdul Muthalib, aku berharap agar cucuku ini nanti dipuji baik di langit maupun di bumi. Jadi sebenarnya pemberian nama ini adalah nama harapan ya. Nama harapan dari kakek beliau. Waqad haqqaqallahu raja'ahu. Dan Allah telah mengabulkan harapan itu. Allah telah telah mengabulkan ya, mengabulkan harapan itu. Artinya apa yang diharapkan oleh Abdul Muthalib itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabih.